Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitung berapa banyak nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, nikmatul iman. Nikmatul iman dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan mukmin muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh sebab itu amat tepat apa yang disampaikan dalam pembahasan kita tentang al-wala'u wal barra, loyalitas, cinta, bantuan, pembelaan kita tujukan kepada siapa? Benci, marah, permusuhan kita tujukan kepada siapa? Itu yang kita bahas dalam mukaddimah poin yang ketiga ini. Al-mualat, loyalitas, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, orang-orang yang beriman. Dan tidak boleh kita mencintai, bermualah, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mujadilah 22. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam ayat yang lain kepada siapa kita berloyalitas. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata yu'tuna az-zakah. Loyalitas kita ditujukan kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan yang lainnya dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwa tidak didapatkan orang yang beriman berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekalipun yang memusuhi Allah dan Rasulnya ternyata ayah sendiri, orang tua sendiri. Ternyata saudara sendiri atau anak sendiri tidak akan berloyalitas kepada mereka. Dan diterangkan pula hukum loyalitas kepada mereka oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala, ada yang sampai menjurus kepada kekufuran dan ada yang tidak sampai kepada kekufuran, bertingkat-tingkat. Yang menjurus kepada kekufuran seperti mencintai mereka, mengambil hati mereka dengan cara mengalah dalam urusan agama, membela agama mereka, membela mereka dalam memusuhi kaum muslimin. Ini sudah menjurus kepada kekufuran. Adapun yang tidak, maka tidak sampai seperti itu. Sekedar mencari keridhaan mereka dan tidak sampai membenarkan, membela agama mereka. Kemudian bukan berarti dalam kita memusuhi musuh Allah dan Rasulnya kita abaikan bimbingan-bimbingan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dibenarkan kita membunuh tanpa hak, tanpa kebenaran, yang pada asalnya kita diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan peringatan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik pula. Ini pada asalnya. Contoh-contohnya sangat banyak di dalam ayat Al-Quran. Praktek Nabi alaihi salatu wassalam yang menulis surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa ketika itu, kepada Raja Persia. Apa namanya kalau Raja Persia? Kepada Raja Romawi, Heraklius gitu ya. Kalau Raja Persia apa? Apa Abdul Khalik? Ya. Nabi alaihi salatu wasalam mengirim surat kepada mereka, mengajak kepada Islam, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan pula salam kepada mereka, wassalamu ala manattaba'al huda. Salam sejahtera, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penerus dakwah para nabi dan rasul sebelumnya, dan sebagai penutup para nabi dan rasul. Itu asalnya seperti itu. Di dalam ayat Al-Quran, contohnya dalam surah Ali Imran, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tauratu illa min ba'dih, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih. Kalau salah dibetulkan ya, betul khalik ya. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mengklaim Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi ataupun orang Nasoro, padahal Injil dan Taurat itu diturunkan sebelum atau sesudah? Sesudah Nabi Ibrahim, kan gitu ya. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Kok dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang Yahudi ataupun Nasara. Tidak masuk akal. Kenapa kalian berdebat tanpa ilmu? Duhai kiranya kalian berdebat dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tarikh. Ini pentingnya para ulama dalam membantah syubhat dengan cara apa? Mengetahui tarikh wal wafayat. Yang ini lebih tua, kemudian yang ini lebih muda, kemudian meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan yang lebih tua, jalurnya begitu dan seterusnya. Berarti riwayat yang bertentangan dengan ini tidak benar. Terlebih lagi yang membawa orang-orang yang tidak dapat dipercaya, banyak berdusta dalam urusan dunia, berdusta dalam urusan agama, berdusta. Ya. Contoh yang lain dalam surah Ali Imran juga apa? Inna masal Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah. Nabi Musa Allah ciptakan melalui tiupan ruh ke dalam rahim siapa? Maryam, ya, bintu Imran, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam khairun nisa'il alamina arba, sebaik-baik wanita di alam dunia ini empat. Aisyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tiupkan kepada rahim dengan malaikat, mengutus malaikat tanpa ada apa? Ayah. Sedangkan Adam lebih lagi tanpa ayah, tanpa ibu. Seharusnya lebih pantas untuk dijadikan anak Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Nabi Adam. Sampai dikatakan oleh al-mufassirin, kalau dilihat tafsir itu ya, di antaranya tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan demikian itu, Isa ibnullah, itu bukan syubhat. Ya. Kan dalil itu ada tingkatan ya, syubhat dan dalil. Kalau dalil sudah pasti benar. Tapi kalau syubhat, kebatilan tapi seakan-akan benar. Begitu. Lah ini bukan syubhat, apalagi dikatakan dalil. Begitu. Fahami ya? Bukan syubhat, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini bukan syubhat, apalagi dikatakan dalil. Seharusnya yang jadi anak Allah itu Nabi Adam, bukan Nabi Isa. Ta'alallahu amma yasifun, Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Maka ungkapan yang tepat untuk mereka, atau dalam bahasa kita itu pameo gitu ya, orang biasa mengungkapkan kebodohan seorang dengan seperti ini begitu, atau kejahatan orang seperti jahatnya melebihi Fir'aun, itu namanya apa? Pameo gitu ya. Jadi barakallahu fikum, dalam pepatah Arab dikatakan anazun wa in tarot. Pokoknya itu kambing walaupun terbang. Jadi ceritanya konon dua orang sedang berburu, ya, berburulah. Berjalan dari kejauhan terlihat binatang buruan. Satu mengatakan burung, satunya mengatakan kambing. terus semakin mendekat-mendekat. Ternyata terbang. Ya. Hatang, kambing kan? Apa? Oh kan, burung. Terbang kan? Nah, sudah pasti burung. Yang mengatakan itu kambing, jawabannya kambing walaupun terbang. Nah, begitu. Pokoknya kambing walaupun terbang. Dalil bukan? Jauh kalau dikatakan dalil. Syubhat juga bukan. Jadi dikatakan apa? Ya bukan keduanya. Ya, suatu hal yang tidak samar lagi. Maksudnya Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Sehingga barakallahu fikum, dalam ayat selanjutnya, kalau sudah demikian, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Apabila mereka mendebatmu dalam perkara itu dan sudah semacam itu keadaannya, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Katakan kepada mereka, mari. Ya. Engkau panggil, kalian panggil anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, bersama-sama kita semuanya. Ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, laknat Allah kepada orang-orang kafir. Ini disampaikan ayat ini ketika itu, dan mereka tidak mau, enggan. Ya. Mereka tidak mau mendapat laknat. Ya, mereka tidak mau dibinasakan oleh Allah SWT dengan laknat. Ya. Ini bukti apa? Mereka tidak membawa dalil, tidak membawa syubhat pula, dan lebih rendah daripada syubhat. Ya. Maka sangat aneh apabila kaum muslimin yang kemudian murtad pindah ke dalam keyakinan mereka. Kita berlindung kepada Allah SWT, dan ini disebabkan oleh apa? Pondasi yang tidak kuat. Ya. Al-wala wal-barra yang tidak kuat. Ya. Sehingga dia mengatakan, semua agama itu baik. Ya. Menyeru kepada kebenaran. Aliran apa ini? Pluralisme, gitu ya. Benar enggak ini lisannya? Pluralisme. Ya. Tokoh-tokoh pluralisme mereka mendakwahkan yang demikian, menunjukkan lemahnya al-wala, pondasi al-wala wal-bara yang ada pada mereka. Ya. Juga tidak boleh berlebihan, yang pada asalnya berdakwah dengan lembut, dengan perkataan yang baik, perdebatan yang baik, diharapkan dengan itu mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya. Tidak boleh berlebihan, kemudian membunuh mereka tanpa hak, tanpa kebenaran, padahal mereka adalah orang-orang kafir yang dilindungi darahnya. Ya, tidak boleh diganggu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan illa allazina zalamu. Jangan engkau berdebat dengan ahli kitab, Yahudi ataupun Nasara, kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim. Sebutkan dalam tafsir, ai al-muharribun, al-muharribun. Orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ya. Ini perdebatannya dengan apa? Dengan pedang. Ya. Dengan senjata. Karena mereka memerangi kaum muslimin. Dan ini yang menegakkan adalah bukan individu, bukan kelompok. Yang menegakkan adalah ulatul umur. Sehingga termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nanti dalam pembahasan Al-Ustaz Ismail hafizahullah ta'ala ada. Ya, bahwa yang menegakkan jihad adalah ulatul umur. Tidak boleh individu. Ya. Mengebom sana, mengebom sini. Padahal orang kafirnya, orang kafir apa? Zimmi ataupun mu'ahad. Yang ada perjanjian keamanan antara kaum muslimin dengan mereka. Ya, dan Rasulullah SAW mengadakan Al-Hudnah, ya, gencatan senjata ketika itu dengan adanya perjanjian apa? Hudaybiyah, ya kan? Sebelumnya sudah terjadi berbagai peperangan. Yang termasuk besar peperangan apa? Perang Badar. Setelahnya perang Uhud, ya. Dan sebelumnya sudah ada syariah-syariah yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah dagang mereka. Ketika mereka meminta hudnah, gencatan senjata, keamanan, disambut oleh Nabi SAW dengan gembira, bahkan sampai turun ayat apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami berikan kepadamu kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Itu turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Sebab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah. Ya. Jadi barakallahu fikum, yang menegakkan jihad adalah wulatil umur. Ya. Karena kalau sudah ada wulatil umur, berarti kekuatan yang ada sudah memadai untuk melawan mereka yang memerangi kaum muslimin. Ya. Kalau kaum muslimin lemah, boleh, ya, mengalah dalam urusan dunia. Sebagaimana Nabi SAW pernah menawarkan kepada para sahabat Al-Ansar untuk memberikan hasil bumi ketika itu kepada orang Yahudi supaya mereka tidak ikut serta dalam memusuhi kaum muslimin. Ya. Artinya boleh. Ya. Itu namanya apa? Al-Mudarat. Ya. Mengalah dalam urusan dunia demi mencapai keamanan pada kaum muslimin. Walaupun para sahabat ketika itu tidak menyambut, ya, ajakan Nabi SAW karena itu bukan suatu keharusan. Ya. Kata mereka, wahai Nabi, dulu ketika kami sesat dalam keadaan kafir, ya, mereka tidak makan kurma kami kecuali harus membeli. Ya. Kalau tidak membeli, mereka bertamu ke tempat kita, kita suguhi, kita jamu dengan hasil bumi kita. Lah setelah kita dimuliakan dengan Islam, kita kemudian memberikan hasil bumi ini kepada mereka. Wahai Nabi, kita tidak memberikan kepada mereka melainkan pedang. Ya, kalau mereka memusuhi, ya, yang diberikan apa? Pedang. Ya. Nah, tidak boleh melampaui batas apabila sudah terjadi al-hudnah. Ya, sudah terjadi perdamaian, tidak boleh kemudian membunuh mereka. Apabila membunuh mereka, maka terkena ancaman Allah SWT membunuh apa? Darah yang dijaga. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Tidak boleh kalian membunuh yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan kebenaran. Orang muslim, orang kafir, sama saja, tidak boleh. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, ada perjanjian keamanan, ya, kok dibunuh, maka pembunuhnya tidak akan mencium bau wangi surga. Ini orang kafir. Ya. Maka barakallahu fikum, bagaimana dosa apabila yang dibunuh adalah orang mukmin, ya, orang kafir mu'ahad, wah, dibom, ya, yang terbunuh orang kafir juga orang mukmin yang ada di situ, berarti dosanya apa? Berlipat, ya kan? Berlipat ganda, wal a'yadu billah. Ini disebabkan apa? Mereka tidak tepat dalam menerapkan al-wala wal-barra. Ya. Tidak boleh membunuh orang-orang kafir yang mereka dalam keadaan mendapatkan jaminan keamanan oleh penguasa kita. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang menjadi target bunuh ketika Fathu Makkah. Ada seorang wanita yang meminta keamanan kepada Nabi, disambut sehingga tidak boleh dibunuh, padahal sudah menjadi apa? TO gitu ya, target operasi untuk dieksekusi mati. Kemudian mendapatkan jaminan keamanan, ya sudah diberikan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Demikian. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan illa alladzi nawwalamu. Sehingga barakallahu fikum, fenomena yang demikian itu adanya, yang mereka memuji agama orang-orang kafir, menyanjung mereka, memberikan selamat kepada perayaan-perayaan mereka, mengatakan semua agama adalah bagus. Satu sisi berlebihan membunuh orang-orang kafir mu'ahad yang mendapatkan jaminan keamanan, ini disebabkan, fenomena ini disebabkan oleh apa? Tidak tepatnya mereka dalam menerapkan al-wala wal barra. Baik. Sehingga pembahasan ini sangat penting, dan sangat penting untuk kita dakwahkan kepada kaum muslimin, sehingga mereka bisa memahami mana yang benar sikap terhadap orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.